dengan sepatah kata. Kau buat ku larut dalam cinta, buat hati menutup mata hingga tak melihat kau buaya. Buat ku mudah percaya, walau ternyata berbahaya. Tersadar aku kini, tak mau ku dibodohi begini. Jelas sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Aku lagi.